saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i adalah tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Marilah kita mengetahui dan memahami bahwa sombong dan malu dapat menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ilmu selama kedua sifat tersebut ada dalam diri seseorang. Sombong dengan mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan ilmu dia berlaku sombong, atau dia malu untuk menuntut ilmu, sehingga dia tidak mungkin mendapatkan ilmu yang dicari karena dia malu. Jadi meskipun sifat malu sebenarnya adalah sifat yang dianjurkan dalam agama, namun yang harus kita tempatkan adalah kapan kita harus malu, kepada siapa kita harus malu. Contoh dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, bahwa malu adalah sifat yang muncul dalam diri seorang karena keimanannya. Al-haya'u su'batun minal iman. Jadi malu adalah bagian dari iman. Tapi malu yang bagaimana? Dan malu yang tidak diperkenankan adalah malu untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hamba-hambanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Di sifat sombong ini adalah sifat yang sangat tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela iblis karena kesombongannya enggan untuk sujud, enggan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bukan sujudnya tetapi enggannya, menolaknya. Menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan sombong ini sahabat Sumer Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat yang wajib untuk kita jauhi bersama. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat dan umatnya, kita semua, dengan hadis yang diriwayatkan lima muslim, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Walaupun hanya seberat biji sawi, tetapi sifat sombong yang senantiasa melekat dalam dirinya. Jadi sifat sombong yang melekat dalam diri seseorang ini menjadi penyebab seseorang tidak dimasukkan ke dalam sorga. Dan sebaliknya termasuk ciri ahlu neraka adalah orang yang sombong. Orang yang sombong bisa sombong kepada Allah SWT, sombong kepada Rasulnya SAW, sombong terhadap sesama manusia. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesombongan yang paling parah. Orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala berarti ia menolak dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat tinggi hati kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dalam hatinya tertanam bahwa ia tidak peduli, tidak takut, serta tidak segan untuk melanggar apapun perintah Allah Subhanahu wa taala yang pastinya semua itu dilakukan tanpa ada perasaan bersalah atau tidak merasa berdosa sedikit pun. Ini adalah sifat yang sangat mengerikan tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak perintahnya, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini naudzubillah min dzalik. sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Juga ada sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara tidak mengikuti, tidak idba'ur rasul, tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina sunnah-sunnahnya, menghina ajarannya. Ini termasuk perilaku sombong. Juga ada sombong terhadap sesama manusia, dan penyakit sombong yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menganggap remeh orang lain, merasa dirinya ya adalah orang yang paling baik, paling bijaksana, paling hebat, paling kaya, paling dan paling. Dia mengangkat dirinya menjadi orang yang paling berhak mendapatkan pujian, paling ini, paling itu, paling hebat, seperti kaum Ad merasa paling hebat, kaum Samud, wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Kaum Ad sombong di muka bumi ini. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapa orang yang paling kuat, yang paling hebat daripada kami. Baru Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan sedikit lebih di antara manusia pada zaman itu sudah berlaku sombong, sebagaimana Fir'aun baru Allah kasih sedikit kekuasaan, ya sedikit kelebihan kekuasaan di antara orang-orang yang hidup di masa itu sudah berlaku sombong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang yang sombong biasanya gila hormat dan sangat senang dipuji, bahkan bisa dibilang haus dengan pujian. Mereka selalu membanggakan diri di hadapan orang lain dengan niat ingin pamer agar dipuji, dan orang lain pun jadi merasa rendah ketika bertemu dengannya, ketika berhadapan dengannya. Selain itu, yang paling parah bagi orang yang sombong adalah tidak suka menerima teguran, tidak menerima kritikan, tidak menerima saran, tidak menerima nasihat, apalagi bantahan. Kenapa? Karena ia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan tidak akan peduli terhadap keadaan atau pendapat orang lain. Ini na'udzubillah min dalik la haula wa la quwata illa billah. Dan sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, efek dari bentuk kesombongan yang ada dalam diri seseorang adalah dapat menghancurkan amal solehnya. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah lebih buruk daripada kesyirikan. Ini, tadi syirik adalah dosa yang takkan pernah diterampuni oleh Allah SWT. Karena orang yang berbuat syirik berarti tidak mengakui keesaan Allah SWT. Jika dikatakan bahwa sombong merupakan penyakit yang lebih buruk daripada syirik tersebut, sudah pasti ganjaran yang diterima akan lebih berat lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari sifat sombong. Ini adalah sifat sombong. Dan sifat sombong seperti ini dapat menjauhkan pelakunya dari ilmu yang bermanfaat. Dari sombong-sombong ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari sifat sombong yang dapat menghancurkan kita semua. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Khairul Yamin Hafizahullah dengan judul Sombong dan Malu Adalah Penghalang Menuntut Ilmu. Nasihatku untukmu.